maksudlah saat engkau ucapkan kata cinta, hilang rasa ragu, hilang rasa sepi. Ku sambut cintamu setulus hati. Tak pernah ku berharap bila akhirnya engkau berubah. Kau nodai cinta, kau dusai aku, hingga akhirnya kita berpisah. Sungguh duduk sendiri mengharap semua akan berubah. Mungkin itu sadari ternyata aku terpedaya. Oleh rayumu, oleh dustamu yang akhirnya kita berpisah.